إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala karena atas limpahan ni'matnya kepada kita sekalian. Hingga siang ini Allah masih memberikan taufik dan hidayahnya, nikmat yang terbesar dalam kehidupan kita, dan juga nikmat kesehatan kita, jasmani kita, yang sampai hari ini Allah masih menjaga kita dari segala keburukan-keburukan yang Allah telah ciptakan dari sisi makhluknya. Yang kedua, salawat dan salam marilah kita senantiasa sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah dan qudwah kita di dalam kita menjalankan agama ini, dan termasuk adalah uswah kita dan qudwah kita dalam menyikapi seluruh persoalan hidup, baik yang nampak ataupun tersembunyi dari segala persoalan yang kita hadapi. Dan juga kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga semoga kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya. Ibadallah jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tema kita khutbah pada siang hari ini adalah musibah antara pahala dan dosa. Dalam situasi di awal tahun Masehi 2021, negara kita diberikan atau Allah takdirkan dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara ini berbagai musibah menimpa kita sekalian. Ada jatuhnya pesawat Sriwijaya, kemudian ada banjir bandang, kemudian longsor dan lain sebagainya. Semua itu adalah kita yakini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satupun dalam kehidupan kita yang terjadi, yang kecil ataupun yang besar, yang nampak atau tidak nampak, semua itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah At-Taghabun di ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in 'alim. Yang artinya tidaklah menimpa suatu musibah kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan berikan petunjuk dalam hatinya. Surah At-Taghabun ayat ke-11. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala di dalam tafsir Al-Qur'anul Azim, beliau menjelaskan ayat ini. Yang dimaksud dengan izin Allah di sini adalah yaitu atas perintah Allah, atas ketetapan yang telah Allah tetapkan di dalam qada dan qadarnya. Artinya segala peristiwa atau musibah apapun yang kita alami dalam kehidupan ini sudah Allah tetapkan sebelum kita hidup, sebelum Allah lahirkan kita ke dunia ini. Maka yang menjadi persoalan adalah bagaimana ketika kita menerima musibah ini. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan dalam ayat tadi, yaitu wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memberikan hidayah ke dalam hatinya. Apa makna beriman yang dimaksud di sini? Yaitu mengimani bahwa seluruh apa yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita, baik atau buruknya yang kita anggap dalam kehidupan ini, maka sungguh itu adalah harus kita terima dengan ikhlas, dengan ridha, menerimanya dengan penuh kepasrahan, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan berikan kekuatan itu kepada hati kita. Ya, memang barangkali kita akan mengatakan ketika kita berbicara tentang musibah yang kita belum merasakan, belum mengalaminya, tentu akan berbeda dengan orang yang mengalaminya. Ketika kita punya seorang istri yang kita cintai, kita memiliki beberapa anak yang kita cintai, kemudian Allah ambil dalam waktu yang sekejap, dalam waktu yang singkat, kita mengantarkan dia ke bandara, berharap kemudian dia bisa kembali selamat, kembali bertemu bersama kita, tapi kemudian Allah takdirkan lain. Dalam waktu sekejap, kemudian Allah ambil semuanya, istri kita dan anak-anak kita, bahkan dengan cara yang memang Allah kehendaki. Sekali lagi, bagi kita yang tidak merasakan, barangkali akan bertanya, bagaimana perasaan saudara kita, kaum muslimin yang ketika itu menghantarkan keluarganya, istri dan anaknya ke airport, kemudian ternyata dia tidak kembali lagi ke rumahnya, dia kembali kepada Allah selama-lamanya. Tentu secara manusiawi kita akan merasakan kehilangan yang sangat berat, kita akan merasakan kesedihan yang sangat berat. Tapi disinilah para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala meneguhkan dengan ayat ini, wa may yu'min billah, barang siapa yang iman kepada Allah, bahwa yakin dan pasrah terhadap segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ini, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yahdi qalbah, maka kita akan diberikan kekuatan untuk bisa menerima segala cobaan, segala musibah yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya beliau menjelaskan bahwa ayat di atas berlaku umum untuk semua musibah yang menimpa jiwa, harta, orang-orang yang dicintai dan sebagainya. Maka segala musibah yang telah ditetapkan atau segala musibah yang diterima oleh kita sebagai makhluknya, maka itu tidak terlepas dari qada dan qadarnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu Syekh Shalih Fauzan menyimpulkan dari penjelasan ayat tadi, ada tiga kesimpulan yang kita bisa mengambil pelajaran. Yang pertama, bahwa segala musibah yang menimpa itu terjadi dengan qada dan takdir dari Allah taala, dan ini kita harus imani dengan kepasrahan yang kuat. Tidak ada satupun kekuatan yang bisa berkehendak kecuali Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Kemudian yang kedua, merasa ridha terhadap takdir tersebut dan bersabar dalam menghadapi musibah merupakan bagian dari nilai-nilai keimanan, sebab Allah menamakan sabar di sini dengan kata iman. Maka sabar itu adalah al-habsu, menahan diri dari berbuat yang melanggar syariat. Sebagaimana Rasulullah melarang kita untuk melakukan hal-hal yang melanggar syariat di dalam persoalan kematian, yaitu meraung-raung, menyesali, menangis berlebihan, menyobek-nyobek pakaian kita dan sebagainya. Karena ini menunjukkan tidak imannya kepada Allah, tidak imannya kepada qada dan qadarnya Allah Ta'ala. Maka dikala Allah tetapkan dalam kehidupan kita musibah-musibah, maka imanlah yang menjadi penguat di dalam kehidupan kita. Maka dalam ayat tadi Allah menjelaskan yahdi qalbah, Allah akan berikan hidayah, petunjuk ke dalam hatinya untuk bisa menerima dengan penuh lapang dada, tidak bersuudzon kepada Allah, tidak bersuudzon kepada siapapun pihak-pihak yang terlibat dalam persoalan itu, karena dia yakini semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, para jemaah sekalian, Syaikh Shalih Fauzan mengatakan kesabaran itu akan membuahkan hidayah menuju kebaikan di dalam hati dan kekuatan iman dan keyakinan. Maka dengan kekuatan iman, keyakinan kita kepada Allah Jalla wa'ala bahwa semua yang menimpa kita tidak terlepas dari atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, tidaklah satu musibah yang menimpa seorang hamba dan kemudian dia mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian membaca doa Allahumma ajir fi musibati, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha, maka Allah akan menggantikannya yang terbaik. Setelah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian dia mengucapkan doa, ya Allah berikan pahala terhadap musibahku ini dan berikanlah ganti yang terbaik dari apa yang ada dalam kehidupan ini. Maka tentunya kita harus yakini istri kita, anak kita, saudara kita, teman kita yang kita cintai, yang kemudian Allah ambil dalam waktu yang sangat singkat, sungguh nanti kelak akan Allah gantikan yang terbaik apabila kita menerimanya dengan ridha, menerimanya dengan ikhlas atas ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Semoga ini akan menambah keimanan kita untuk tetap bersabar dalam kehidupan ini apabila Allah memberikan musibah-musibah dalam kehidupan kita ini. Karena sungguh bagi orang beriman hanya dua pilihannya, imma syakira wa imma sabira, yaitu hanya bersyukur atau menjadi orang yang bersabar. Bersyukur atas nikmat yang Allah berikan dan bersabar setiap segala musibah yang telah Allah tetapkan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله أهل الصدق والوفا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة